Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Al-Habib Muhammad Jamalul Lail, kakek dari bangsa Al-Ghadri, kakek dari bangsa Asyatiri. Beliau itu Al-Habib Muhammad Jamalul Lail tidak pernah berhenti lisannya untuk zikir kepada Allah. Lisanuhu rabban bidzikrillah, lisannya selalu basah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil-sambil kalau puasa itu Habib Muhammad Jamalul Lail tidak berani membaca Quran di siang hari. Kenapa? Karena kalau membaca Quran di siang hari keluar dari lisannya itu cairan yang lebih manis daripada madu. Takut membatalkan puasanya. Tidurnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan beliau zikir, sampai tidurnya pun juga berzikir. Mau masuk ke kamar mandi digigit lisannya. Jangan sampai lisan ini kalau tidak digigit dia terus membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamalul Lail. Kalau sudah sholat bagaikan onta di malam hari yang berdiri, tidak ada lelahnya, tidak ada capek-capeknya, sehingga dia berdiri terus, tegak terus untuk berdiri panjang lebar beliau beribadah dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan Jamalul Lail. Jamalul Lail ini adalah bagaikan unta yang di malam hari ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?